Ya, tapi lanjut. Syarah. Maaf tadi ada gangguan internet. Kita lanjut lagi. Syarah dari global ayat ini. Yukhbirun Allahu fi hadhihi al-ayah annahu la ma'budu bihaqqin siwahu. Allah di ayat ini mengabarkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selainnya. Wa annahu huwal hayyul al-hayatu al-hayata al-kamilata allati la ya'tariha zawalun. Maka dialah Allah yang maha hidup dengan sifat hidup yang sempurna yang tidak diiringi oleh sifat hilang. Artinya mati, tiada lagi. Wa huwal qa'imu bi nafsi. Dialah Allah yang berdiri dengan diri sendiri. Al-muqayyimu li khalqi. Yang mengurus makhluknya. Al-mutanazzahu an kulli ma ya'tari al-makhluqin. Yang dia disucikan dari segala hal yang mengiri makhluk. Min nu'as wa naumu ghairi dhalik. Dari sifat ngantuk, tidur, dan yang lainnya. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Ya, bahwasanya sifat ngantuk dan tidur itu mengurangi kesempurnaan sifat hidup. Wa annahu kamilul mulk fis samawati wal ardi wa ma fihima. Dan bahwasanya Allah zat yang sempurna kerajaannya di langit dan di bumi maupun apa-apa yang ada di dalam keduanya. Wa la yunazihu ahadun fihima hatta bisyafa'ah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi hingga dalam permasalahan syafaat. Fala yamlikuha ahadun kainan man kana ila ba'da idzni lisyafi' wa ridahu anil masyfu' lahu. Maka tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang memiliki syafaat tersebut. Ya, siapapun dia, kecuali setelah orang yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah, para nabi dan rasul, malaikat, orang-orang saleh, aulia, para wali, dan anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik. Mereka memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang mukmin. Ya, tentunya kedua orang tuanya yang dia ridho menerima takdir atas kematian anaknya yang masih kecil tersebut. Ya, dan mukmin orang tuanya. Ya, waridho anil masfu' lahu. Dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendapatkan syafaat. Siapa ini yang diridhoi oleh Allah yang mendapatkan syafaat? Yaitu para ahli tauhid. Walaupun pelaku dosa besar. Adapun kaum musyrikun, orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, maka mereka tidak dapat syafaat. Walau mereka nangis darah sekalipun, gak dapat syafaat mereka. Ya, gak dapat syafaat. Dan kita lihat kaum musyrikun, ya, sejak dahulu hingga saat ini, mereka datang ke wali-wali, kuburan-kuburan orang soleh, minta syafaat kepada para wali tersebut. Dengan anggapan para wali tersebut dapat dengan sendirinya memberikan syafaat tanpa izin dari Allah SWT. Dan mereka dahului dengan mukaddimah ibadah kepada kuburan-kuburan wali tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ya, sesuatu hal yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikitpun. Dan mereka mengatakan, wali-wali yang kami sembah ini, wali-wali yang kami berikan ibadah ini, mereka itulah pemberi syafaat kami, juru syafaat kami, pembela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan ini juga yang diwarisi oleh musyrikin zaman sekarang. Mereka minta-minta ke kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan orang soleh, dengan klaim bahwasanya nanti orang soleh tersebut kalau kita berikan ibadah kepada mereka, ini dalam bentuk pengagungan terhadap mereka, mencintai mereka. Akhirnya mereka beribadah padanya. Dan mereka minta agar diberikan syafaat. Ya, bahkan bukan sekedar minta syafaat, mereka minta diselamatkan dari segala macam azab, diselamatkan dunia akhirat. Iya dan billah. Nah, ini lebih ngeri lagi dibandingkan dengan keadaan musyrikin Quraisy. Kalau musyrikin Quraisy syiriknya tersebut minta kepada wali yang telah mati agar wali-wali tersebut jadi juru syafaat mereka, diberikan ibadah. sesembahan dalam bentuk sesaji, sembelihan, tumbal, doa, istighosa, isti'anah, isti'adzah. Ya. Atau mereka, Allah sebutkan, mengatakan, ya, walladzina takhudu min dunihi awliya, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, mana abuduhum? Kami enggak beribadah kok kepada wali-wali yang kami ya agungkan kuburannya ini. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi perantara. Karena mereka merasa kotor, wali bersih. Mereka orang yang jauh, wali orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang salah, mereka menganggap wali ini orang saleh. Mereka tidak pantas langsung meminta, berdoa, beristighosah, beristianah, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengharapkan wali-wali yang lain sebagai ya fasilitator, jembatan, pihak ketiga yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan musyrikin Quraisy. Enggak kayak sekarang. Betul-betul minta kepada wali-wali. Bahkan bukan cuma kalau musyrikin Quraisy itu kepada wali, orang soleh, para nabi atau benda-benda mati yang tidak bermaksiat. Mereka nyembah berhala, batu, kayu, pohon, malaikat. Ya, orang soleh atau benda-benda mati yang tidak bermaksiat. Kalau zaman sekarang beribadah kita ini apa musyrikin zaman sekarang? Bukan cuma sekedar wali orang soleh, para nabi, bahkan orang salah sekalipun, orang kafir zindik sekalipun. Lihat kuburan Syekh Siti Jenar di Cirebon diibadahi. Siapa Syekh Siti Jenar? Tahu nggak mereka itu siapa Syekh Siti Jenar? Punya akidah kayak gimana Syekh Siti Jenar? Bahkan mereka mengagungkan jin-jin, setan-setan. Semisal Nyi Roro Kidul, Bawang Rekso, jin penunggu ini, jin penunggu itu diberikan sesaji. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan ibadah kepada berhala agama sebelah. Memberikan sesaji kepada Dewi Sri setelah panen. Nadron, sembah sedekah laut, sedekah bumi, Allah mustahil. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk jin ini, jin itu. Mereka bangun rumah, bangun jalan, kasih tumbal. Untuk siapa? Untuk jin. Allah mustahil. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qawaidul Arba di kaidah keempat maupun di Kasbus Syubuhat menyebutkan bahwasanya musyrikin Quraisy itu kesyirikannya lebih mending dibandingkan dengan musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, 200 tahun lebih sebelum kita. Dan Syekh kalau tahu kesyirikan yang ada pada zaman sekarang di negeri kita atau tempat lain, tentu lebih parah lagi. Kesyirikan zaman sekarang itu lebih dahsyat-dahsyat lagi dibandingkan dengan kesyirikan yang ada pada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mereka beribadah kepada selain Allah ya di kala lapang, firraha wa fi syiddah, adapun di dalam situasi genting mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Kalau diterjang ombak laut di lautan, mereka meminta hanya pada Allah, ya Allah, ya Allah. Hilang semua dari akal-akal kepala mereka sesembahan yang selama ini mereka ibadahi di daratan. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka hilang itu semua kalau mereka dalam situasi genting. Enggak kayak musyrikin zaman sekarang. Situasi genting, situasi lapang, syirik kepada Allah. Panen, ngasih sesaji. Gagal panen, sajiannya kurang. Allah mustahil. Bahkan lagi bencana, datang ke dukun. Minta kepada jin. Kita ingat, di awal-awal pandemi di negeri ini. Pandemi, musibah, bencana ini. Bisa-bisanya sebagian orang malah minta ke dukun. Dukunnya ini bersatu. untuk melawan pandemi. La ilaha illallah. Nah, ini kesyirikan yang membedakan kita dengan Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Kata Syekh Al-Qarawi berikutnya, wa annahu la yastati ahadun ayyad fara bi syai'in min ma'lumih illa man syaa Allahu lahu al-ilma bi wahyin min aw bi ghairi. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan sedikit pun dari apa-apa yang Allah ketahui kecuali ya siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Ya, kecuali siapa-siapa saja yang Allah kehendaki, ya, dari hamba-hambanya yang Allah dapatkan berikan ilmu kepada mereka, ya, berupa wahyu atau yang lainnya dari para nabi dan rasul, ya, sehingga para nabi dan rasul sebagian Allah berikan ilmu berupa wahyu yang mereka mendapatkan, ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian saja ilmu-ilmu tentang sesuatu yang sebelumnya pernah terjadi atau yang akan terjadi, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan kabar-kabar yang akan terjadi sepeninggal beliau di hari kiamat dan seterusnya. Ya, ini adalah ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kursiyahu qad wasi'a jami'as samawati wal ard. Dan bahwasanya kursi Allah itu meliputi segala langit-langit dan bumi. Bahkan dalam hadis yang lain diberikan permisalan ya perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi itu bagaikan gelang yang dilempar ke gurun. Gurun pasir yang luas itulah kursi, gelang yang kecil tersebut itulah langit dan bumi. Dan perbandingan kursi dengan ars sebagaimana perbandingan kursi dengan langit dan bumi. Arslah yang gurun yang luas. Karena ars makhluk Allah yang terbesar. Ya. Wa annahu la yasukku alaihi ri'ayatuha. Ri'ayatuhuma wa hifdhuhuma. Dan tidak berat bagi Allah untuk mengurusi, menjaga langit-langit dan bumi ini. Kecil bagi Allah langit dan bumi ini. Allah Akbar. Allah yang maha besar. Allah lebih besar pada ars. Ars perbandingannya dengan kursi. Demikian gurun dengan lempengan gelang. Kursi dengan langit dan bumi bagaikan lempengan gelang dengan gurun yang luas. Dan Allah lebih besar dari itu semua. Maka mudah bagi Allah mengatur langit dan bumi ini. Ya, mudah bagi Allah. Langit bumi ini nanti Allah bejek-bejek di akhirat. Di apa? Menjelang hari kiamat. Makanya Allah kabarkan tuh di banyak ayat di juz 30. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. Ya. Nanti hancur ini bumi. Langit dan bumi matwiyatun bi yamini. Semuanya dilipat oleh Allah dengan satu tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu tangan Allah. Perlu diketahui dalam sebuah riwayat yang sahih, Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah adalah yaminun, kanan. Ya. Allah memiliki dua tangan, bal yadahu mabsuṭatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah panggil iblis, ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya, dan kedua tangan Allah yamin, kanan. Ya, tangan Allah kita tetapkan makna tangan. Kita tidak serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kita tidak mentahrif, menyelewengkan maknanya, oh, maknanya adalah kuat, maknanya adalah kekuasaan, maknanya adalah nikmat, tidak. Dan kita tidak menolaknya. Kita tetapkan. Adapun bagaimana bentuknya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika li'annahu al-'ali fawqa jami'i khalqihi. Yang demikian karena Allah adalah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Al-'azimu, yang maha agung, fawqa kulli 'adzim, di atas segala hal-hal yang agung, Allah yang maha agung. Al-fawaid, faedah yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Qarawi, ya, mungkin ini terakhir dari pertemuan kita malam ini, ya, al-fawaid, yaitu yang pertama kata Syekh Al-Qarawi dari ayat ini, ayat kursi ini, isbatu khamsati asma'in min asma'illah, ya, yaitu penetapan 5 nama dari nama-nama Allah di ayat kursi ini. Ya, yang pertama, wahya Allahu al-hayyu al-qayyum al-ali al-azim. Nah, ini disebutkan di ayat kursi ini. Ya, makanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung. Ubay bin Ka'ab, ya, ya, rahimahullah, radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ditanya oleh Nabi SAW, ayat apa yang paling agung di Al-Quran? Ya, maka Ubay radhiyallahu taala anhu mengatakan ayat kursi. Ya. Dan siapa saja seorang hamba yang membaca ayat kursi dari malam hari, dia akan mendapatkan penjagaan ya dari syaitan hingga pagi hari. Ya. Dan ini ya jangan dilupakan. Seorang mukmin sebelum tidur diusahakan baca ayat kursi. Ya, karena syaitan ya terus mengintimidasi, mengganggu mukmin ya dalam tidurnya. Ya. Asan yang kedua, tanzihullahi anin nu'as wa nawm. Ya, disucikannya Allah dari sifat ngantuk dan tidur, li'annahuma min khasa'isil makhluqin ad-dalati 'ala naqs. Karena sifat ngantuk dan tidur merupakan kekhususan dari makhluk yang menunjukkan sifat kurang. Ya, sebagaimana yang tadi di awal telah kita sebutkan, karena yang namanya tidur akhul maut, saudara kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Hal ahlul jannah naimun?" Apakah penduduk surga mereka tidur? An-naum akhul maut. Tidur adalah sifat ya, saudaranya kematian. Ya. Dan Allah disucikan dari sifat tidur. Sifat yang mengurangi kesempurnaan sifat hidup. Dan kalau tidur berarti menunjukkan sifat kurang, kurang sifat kesempurnaan sifat hidupnya. Ya, karena diiringi oleh tidur, tidur itu saudara kematian. Yang berikutnya yang asalis yang ketiga, nafyu syafa'anil makhluk istiqlalan biduni idznillah subhanahu. Dinafikannya ya syafaat dari makhluk istiqlalan. Artinya secara mandiri makhluk bisa sekonyong-konyong memberikan syafaat tanpa izin dari Allah, dinafikan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Allah tantang, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah? Enggak ada. Semuanya para nabi, rasul, para wali, malaikat, aulia, ya, mereka memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sekonyong-konyong inisiatif, enggak bisa. Semuanya setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Arabi yang keempat, isbatul masyiah lillah tabaraka taala. Ditetapkannya sifat masyiah, sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat berkehendak. Isbatu syafa'ah biiznillah lisyafi', penetapan syafaat dengan izin dari Allah yang Allah peruntukkan untuk syafi', untuk makhluk-makhluk yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin. Ya, para nabi, rasul, malaikat, aulia, salihin dan anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik yang memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang mukmin. Ya. As-sadis yang keenam, isbatul kursi lillah, penetapan kursi bagi Allah. Yang kursi tersebut disebutkan dalam sebuah asar yang sahih dalam maudi' qadamai ar-rahman, tempat kedua kaki Allah yang maha rahman. Karena Allah punya sifat kaki, tadi telah kita sebutkan ya sifat kaki bagi Allah. Dan di kajian kita di kajian al-aqidah wasithiyah telah kita sebutkan juga di setiap Senin dan Kamis. As-sabi yang ketujuh, isbatul kamalil quwwah lillahi wal ilm, itu penetapan kesempurnaan kekuatan bagi Allah dan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dan kekuatan yang pada Allah dan ilmu pada Allah itu sempurna. Ya, tidak seperti makhluk. Ilmu yang ada pada makhluk diilingi oleh lupa, terbatas ilmunya, ya. Dan diawali oleh tidak tahu. Ya, innal insan lam yulad aliman. Manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jahil dulu, belajar baru dia tahu. Kalau Allah, sifat ilmu yang ada pada Allah itulah sifat zatiyah. Ya, azali, abadi. Sifat yang melekat pada Allah. Azali, tidak didahului oleh awal. Tidak ada startnya. Abadi, la bidaya, la nihayatalah. Tidak ada endingnya. Kalau makhluk, ada endingnya. Ya. Dia tua, pikun, hilang semua. Atau dia belajar kemudian dia bermaksiat, ilmunya hilang. Karena ilmu itu nur. Nurullah la yuhda lil asi. Sedangkan cahaya Allah itu ilmu, tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Allah musta'an. Ya. Yang berikutnya yang ketujuh, isbatu sifatil ulu binau'aiha. Ya, penetapan sifat ulu dengan dua jenisnya, sifat tinggi. Uluwu zat wa uluwu sifat. Ya, ulu zat, zat Allah tinggi dan sifat Allah tinggi. Berbeda dengan kalangan ahlu bid'ah yang mereka hanya menetapkan sifat ulu bagi Allah, uluwul qahr wa uluwul qadr, bukan uluwul zat. Ya, hanya mereka hanya menetapkan uluwul sifat, uluwul qahr wa uluwul qadr. Kesucian Allah yang tinggi, kekuasaan Allah yang tinggi. Adapun zat Allah, mereka tidak tetapkan tinggi. Nah, ini telah dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi di kitab beliau Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, ya, yang diringkas oleh Syekh Al-Albani, ya, dan di situ ditetapkan 1000 dalil lebih akan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tinggi bagi Allah, sifat zatiyah bagi Allah. Zat Allah tinggi. Ya. Ahlu bidah mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah tidak memiliki ruang dan tempat. Ya. Allah tidak ada pada satu arah. Ya, memang betul tidak ada sifat jihah bagi Allah. Ya. Namun Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan tentang sifat jihah tafsir, dirinci. Tidak ada sifat jihah bagi Allah, arah bagi Allah, kalau arahnya itu di mana-mana. Tapi ditetapkan sifat jihad kalau jihadnya arahnya tersebut di atas. Maka Nabi ketika meminta persaksian para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan semua? Ketika sahabat itu bersaksi sudah, maka Nabi SAW mengarahkan jari telunjuknya ke atas. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ya. Dan ini juga menjadi keyakinan fitrah kaum muslimin. Kaum muslimin di Indonesia bahkan yang digadang-gadang sebagai mayoritas Asy'ari sekalipun, ya, mereka mengatakan, gimana Pak rencana Bapak? Tergantung yang di atas. Mereka mengarahkan satu jihah, itu sifat jihah, fauq, atas. Mereka mengarahkan tergantung di atas. Kita gak perlu merinci siapa yang di atas, benteng, cicak, atau apa. Enggak. Kita semua sudah paham, maklum. Itu yang di atas, yang dia maksud adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Gimana rencana Bapak? Tergantung yang di atas. Ya, bahkan sebagian da'i-da'i ahlu bidah yang mengingkari sifat ulu bagi Allah, sifat istiwa bagi Allah, mereka pun juga sering keceplosan ketika mengatakan, oh tergantung Allah yang di atas, tergantung Allah, Allah, Allah. Walaupun dalam ceramahnya mengingkari sifat ulu bagi Allah, sifat istiwa bagi Allah, mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, tapi dengan fitrahnya dia mengatakan, mengarahkan telunjuknya Allah ke atas. Ini fitrahnya yang tidak bisa diingkari. Kalau dia mengingkari, dia gini-gini aja. Tergantung Allah, ada di mana-mana. Nah, ini nggak mungkin ada orang yang mengatakan demikian. Ya. Yang ke terakhir, yang ke-9, isbatul azamah lillah, penetapan keagung, sifat agung bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Munasabatul ayatil bab, ya. Sudah jam 9. Ya, kita cepat saja. Haitsu nafatil ayatu syafa'atanil makhluq istiqlalan biduni idznillah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini yaitu ayat kursi, poinnya di sini. Ya, karena kandungannya banyak sekali, namun yang diambil di sini karena ini bab syafaat, yaitu ayat ini menafikan syafaat dari makhluk, ya, istiqlalan secara mandiri. Makhluk siapapun, para nabi, rasul, malaikat, aulia, solehin, mereka gak bisa secara mandiri, sekonyong-konyong, inisiatif, memberikan syafaat kepada siapa saja yang mereka kehendaki tanpa izin dari Allah. Gak ada. Dinafikan di sini. Ya. Munasabatul ayat tauhid. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala nafyi syafaati anil makhluk istiqlalan. Ayat ini menunjukkan akan dinafikannya syafaat dari makhluk istiqlal secara mandiri. Fayakunu tasabuha minal makhluk syirkan. Maka memintanya, meminta syafaat tersebut kepada makhluk itulah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Berarti konsekuensinya, kalau orang minta syafaat kepada selain Allah, minta kepada wali, minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, minta kepada selain Allah, berarti dia batal Islamnya. Ini konsekuensi dari syirik akbar. Terhapus amalannya. Ya, terhapus amalannya. Ini di dunia. Batal Islamnya berarti hilang semua hak-hak Islam. Ya. Hilang amalannya. La in asyrakta la yamatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kemudian Kalau dia tidak di dunia, dia tidak beristighfar, bertobat atas kesyirikan yang dia lakukan, minta syafaat kepada Sayyidina Allah, berarti di akhirat dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Dan di akhirat dia itu haram masuk surga. Tempatnya ialah neraka. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Wa maqwahun nar. Ya. Tempatnya tidak lain ialah neraka. Iya dan bidah. Mana lagi tadi? Wa min dzalika talabuha minal awthan. Yaitu dalam bentuknya memintanya kepada berhala, minta syafaat. Allati za'amu annahum ya'budunaha min ajli syafa'ah. Ya, yang mereka klaim bahwasanya mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut karena ingin mendapatkan syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mulahadah yang perlu diperhatikan di sini kata Syekh Al-Farawi, hadil ayatul mubarakah, ayat yang diberkahi ini, ayat kursi, qad warada minal ahadis, telah terdapat dari berbagai hadis, ma yufidu anha a'zamu ayatin fil Quran. Ini hadis tadi, hadis Ubay, ya, Ubay bin Ka'ab. Ya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah ayat teragung di Al-Qur'an. Wa ana man qara'aha, dan siapa yang membaca ayat ini fil masa'i, di waktu petang, malam hari, harasathu minasyaitan hatta yusbih. Ya. Maka ayat ini akan menjaganya dari setan hingga waktu pagi. Wa hakadza warada wa mithlu man qara'aha fis sabah. Demikianlah riwayat ini terdapat, demikian pula yang membacanya di pagi hari, harasathu hatta yusbih insyaallah. Ayat ini akan menjaga orang tersebut hingga waktu petang insyaallah jika Allah kehendaki. Baik, selesai kajian kita, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab syafaat dari Tauhid dengan syarah kitab Al-Jadid dari Syekh Al-Qarawi. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.